kita boleh ambil perjanjian dulu ya. Dimulai dari sekarang, setiap pelajaran kita mesti paham. Sepakat? Kalau Anda tidak paham, mohon jangan tinggalkan tempat ini sebelum dipahami. Saya tidak menginginkan siapapun keluar dari sini kecuali paham. Sepakat? Nah, jadi kalau saya sudah pulang Anda belum paham, tinggal aja dulu sini ya. Nah, diskusi dulu sampai paham baru pulang. Baik. Tadi pada mana dulu disebut apa? Din, baik. Fokus. Ad-din itu apa? Halo? Gak usah ngarang ya, gak usah ngarang. Baik, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia ya. Kalau tidak tahu cukup katakan Allah Maha. Ad-din itu apa? Ah, Masya Allah ya. Sudah puluhan tahun Allah Maha. Baik. Ad-din kita ketahui tadi pedoman hidup. Seperti apa pedoman hidup ini? Kita tanyakan pada Allah langsung. Ya Allah, engkau katakan pedoman hidup kami ad-din. Seperti apa menjalaninya? Diturunkan di Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahi Islam. Ad-din itu al-Islam. Masya Allah, al-Islam. Al-Islam. Jadi yang disebut ad-din itu al-Islam. Di pedoman hidup kita Islam. Islam pedoman hidup kita. Ad-din kita Islam. Ini dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi ikuti ketentuan dalam Islam. Itu ad-din kita. Makanya sejak manusia pertama diturunkan itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuknya sama persis dengan nabi terakhir yang ketika diturunkan diutus oleh Allah menjadi rasul diberikan petunjuk yang sama. Ya. Lihat kalimatnya. Petunjuknya disebut dengan hudan, dinnya disebut dengan Islam. Quran surah kedua ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas. Qul nahduqu minha jami'an. Adam, istrimu semua turun ke bumi. Fa imma yatiyannakum minni huda. Petunjuknya disebut dengan yahzanun. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau diikuti petunjuk saya ini, kamu saya pastikan hidup dalam keadaan tidak akan ratap dalam kesedihan. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk Allah ini, dijamin oleh Allah hidupnya masih tenang. Bahagia jauh dari. Yang paling menarik, Rasul petunjuknya pun sama. Hudan, Quran surah kedua ayat 195, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran itu isinya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan ad-din yang dinamakan dengan Islam. Jadi dinnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia pertama sampai yang terakhir bukan min bani turunan siapa kalau bukan keturunan Adam? Pasti Adam. Makanya Nabi Muhammad pun ketika diurutkan sampai ke Nabi Adam, petunjuk sama, ad-dinnya sama, hudannya sama. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kila, bin Ka'ab, bin Ghanib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ar, bin Yasjub, bin Namit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihi salam. Nyambung semuanya. Ya, semua ayat menyatakan demikian. Inna awhayna ilaika, kami wahyukan kepada kama awhayna, seperti kami wahyukan kepada Nuh sebelumnya, wal nabiyyina min ba'di, dan kepada nabi-nabi setelahnya. Dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW, sebelumnya Nabi Adam, sama semua. Dinnya apa? Islam. Ini pedoman hidup manusia, tiada yang lain kecuali Islam. Jelas di sini? Baik. Nah, orang-orang yang telah mengambil Islam sebagai din dalam hidupnya, maka namanya disebut dengan Muslim. Saya beri rumus cepat ya. Tadi kan rumusnya, ini rumus singkat dalam bahasa Arab. Kalau ada seperti ini, I, A, I, A, I, A, panjang, Orangnya pasti mu'i rumusnya. M-U-I. Mu'i, mu'i. Mu'em harakat pertama. I huruf sebelum akhir. Mu'i, mu'i. Lihat. Saya turunkan. Islam begini. Islam. I-A. Saya turunkan lagi. Iman. Kalimat yang sama. Lihat. Formulanya. Islam, iman. Kalau orangnya pasti Anda sebutkan mim harakatnya mu pertamanya. Huruf sebelum akhirnya ganti dengan i. Kasrah. Kalau dia huruf hidup. Baik, Islam orangnya muslim. Iman orangnya mukmin. Ikhlas orangnya mukhlis. Ihsan orangnya gampangnya. Masya Allah, gampang bahasa Arab. Saya tinggal di 5 negara di Arab tuh, anak-anak segini udah bisa bahasa Arab. Saking gampangnya, Masya Allah. Allah kata, antum dapat 10 tahun belum bisa juga. Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan. Di dari sini berarti kita disebut apa? Muslim. Sudah, kita disebut kan? Muslim. Adinnya Islam, orangnya apa? Muslim. Selesai. Kalau kita ingin ini netral, kalau disebutkan Muslim, dasarnya laki-laki. Tapi bisa juga mencakup mana perempuan, umum sifatnya. Kecuali kalau ingin dispesifikkan khusus untuk perempuan saja, maka tambah tak di ujungnya. Itu rumus. Muslim jadi muslimah, mukmin jadi mukminah, muhsin jadi muhsinah, soim jadi gampang tu ya, ketemu saja. Taib. Dan di sini kita munculkan minhajul muslim, ketemu pedoman hidup bagi seorang muslim. Apa itu ad-din, yaitu al-Islam. Jadi, tidaklah manusia diciptakan kecuali dia untuk mengikuti Islam. Makanya saking sayangnya Allah, yang belum berislam diberikan hidayah, diberi hidayah, diberi hidayah. Cuman sayang nanti ada orang diberi tapi enggak pengen. Bukan enggak dikasih hidayah, begitu diberikan dia tidak menginginkan. Paham sampai sini? Itu terusnya nanti ada di Quran surah 29 ayat 69. Saya teruskan dulu sebentar. Nah, sekarang ya Allah, saya ingin berislam, ingin ikuti ketentuan itu. Sudah siap saya, insyaallah. Begitu Anda siap akan mengatakan saya akan berislam, maka semua ketentuan dalam Islam ini, pedomannya, isinya, petunjuknya disebut dengan as-silmi namanya. As-silmi. Jadi Anda begitu masuk ke dalam Islam, Anda sudah beriman, ya, kemudian diminta mengerjakan segala petunjuknya. Nih, tunaikan sholat, keluarkan zakat, berakhlak yang baik, beradab yang mulia, jauhi maksiat dan sebagainya. Ketentuan ini disebut dengan silmi namanya. Jelas? Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Jadi bedakan antara Islam dengan silmi. Kalau Islam dinnya, kalau silmi pokok-pokok ajarannya. Awas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi salah kalau ada orang Islam cuma rajin sholat, rajin puasa, Masya Allah seperti contoh Nabi, tapi cara bicaranya jauh dari nilai Islam, cara pandangnya jauh dari nilai Islam. Islam tidak mengajarkan pandai mencela. Islam tidak mengajarkan misalnya pandai saling berselisih. Islam tidak mengajarkan pencurian. Jangan-jangan puasanya rajin, tapi tangannya juga rajin mengambil yang bukan haknya. Itu berbahaya di sini. Paham sini?